Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 4. Kalimat kunci hari ini adalah... Tadaima. Saya sudah tiba di rumah. Karakter utama dalam adegan ini adalah Anna, seorang mahasiswi asing asal Thailand. Hari ini, Anna pulang ke asramanya membawa pendampingnya, Sakura, bersama dirinya. Ibu asrama keluar untuk menyambut mereka. Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 4. Kalimat kunci hari ini adalah... Tadaima. Saya sudah tiba di rumah. ただいま。 おかえりなさい。 こんにちは。 あなたも留学生ですか？ いいえ、私は留学生ではありません。日本人の学生です。 Nah, mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. ただいま。 Ini adalah kalimat kunci hari ini. Anna mengucapkan ini segera setelah masuk lewat pintu depan asrama kan ya? Benar. Tadaima. Adalah salam yang Anda ucapkan saat tiba di rumah. Tadaima adalah kependekan dari kalimat yang berarti saya baru saja tiba di rumah. Orang Jepang selalu mengatakan ini saat tiba di rumah. Ya, memang. Kemudian sang ibu asrama menjawab. Okaeri nasai. Selamat datang kembali. Ini adalah salam untuk menyambut kembali orang yang baru saja pulang. Tadaima dan okairi nasai merupakan paket ucapan yang standar. Jadi ingatlah kedua kata ini sebagai satu paket. Tadaima, okairi nasai. Setelah itu, Sakura menyapa sang ibu asrama. Konnichiwa. Selamat siang. Ini adalah salam saat Anda menemui seseorang di siang hari. Pengucapan Ang dalam konnichiwa terbilang sulit. Ya, ucapkan konnichiwa dengan mengetuk irama 3 ketukan. Sekarang mari kita ucapkan bersama sambil mengetukkan tangan kita. Konnichiwa. Konnichiwa. Bagaimana kalau mengajarkan contoh salam yang lain juga? Baiklah, kalau di pagi hari kita mengatakan selamat pagi. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Di petang dan malam hari kita mengatakan selamat malam. Konbanwa. Konbanwa. Kemudian sang ibu asrama bertanya pada Sakura. Anata mo ryugakusei desu ka? Apakah Anda mahasiswa asing juga? Anata. Adalah Anda. Mo. Adalah partikel yang berarti juga. Ryugakusei. Adalah pelajar atau mahasiswa asing. Kita mengucapkan ryu dalam ryugakusei mirip dengan bunyi huruf L ya, meskipun ditulis dengan ejaan R. Des. Adalah sebuah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Untuk membuat kalimat dengan des menjadi sebuah pertanyaan, Anda letakkan partikel ka setelah des dan mengatakan kalimatnya dengan intonasi menanjak. Mari kita dengarkan jawaban Sakura. Iye, watashi wa ryugakusei dewa arimasen. Bukan, saya bukan mahasiswa asing. Iye. Adalah bukan atau tidak. Saat Anda mengatakan iye, bunyi i satu ketuk lebih panjang. Iye. Watashi. Adalah saya. Wa. Adalah partikel penanda topik. Ryugakusei adalah mahasiswa asing. Dewa arimasen. Adalah bentuk negatif dari des. Jika Sakura adalah seorang mahasiswa asing, bagaimana ia menjawab? Hai, watashi mo ryugakusei desu. Ya, saya juga mahasiswa asing. Hai. Ya, adalah jawaban afirmatif terhadap pertanyaan. Watashi mo ryugakusei desu. Adalah, saya juga mahasiswa asing. Sebagai jawaban, Anda juga bisa mengatakan Hai, so desu. Ya, begitu. So. Berarti, begitu. Sakura melanjutkan berkata, Nihonjin no gakusei desu. Saya adalah mahasiswa Jepang. Dalam kalimat ini, watashi wa, yaitu topiknya, dihilangkan karena sudah jelas dari konteksnya. Sakura mengatakan watashi wa tepat sebelum kalimat ini, jadi terdengar lebih alami untuk tidak mengatakannya lagi di sini. Nihonjin adalah orang Jepang. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Gakusei adalah pelajar atau mahasiswa. Des adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Kata benda nihonjin yang diletakkan sebelum no menerangkan kata benda lain gakusei, pelajar atau mahasiswa. Betul kan ya? Ya, betul. Sakura mengikuti kursus pelatihan guru bahasa Jepang di universitasnya. Keinginannya adalah untuk mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Bahasa Jepang adalah Nihongo. Kita menambahkan go bahasa setelah Nihong atau Jepang. Sekarang mari kita dengarkan adegan pelajaran 4 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah Tadaima. Saya sudah tiba di rumah. ただいま. おかえりなさい. こんにちは. あなたも留学生ですか? いいえ, 私は留学生ではありません. 日本人の学生です. Kini saatnya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan kita poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari kalimat negatif. Watashi wa ryugakusei de wa arimasen. Mohon ajari kami bagaimana membuat kalimat negatif dalam bahasa Jepang. Watashi ga oshiemashou. Ia mengatakan, mari saya jelaskan ini dengan sebuah kalimat. Saya adalah orang Jepang. Saya adalah watashi, dan orang Jepang adalah nihonjin. Jadi kalimat saya adalah orang Jepang adalah sebagai berikut. Watashi wa nihonjin desu. Untuk membuat kalimat negatif dari kalimat yang berakhir dengan des, kita mengubah des menjadi dewa arimasen. Jadi kalimat saya bukan orang Jepang adalah watashi wa nihonjin dewa arimasen. Mari kita berlatih mengucapkannya. Watashi wa nihonjin dewa arimasen. Dalam kalimat ini, jika Anda mengubah dewa menjadi ja, Anda terdengar lebih santai. Jadi, saya bukan orang Jepang. Nihonjin dewa arimasen. Menjadi nihonjin ja arimasen. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Selanjutnya adalah pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Pertama, mari kita dengarkan suara ini. Itu suara orang membuka pintu geser ya? Ya, dalam bahasa Jepang kita menggambarkan suara ini sebagai gara-gara. Kita juga menggunakan gara-gara untuk menggambarkan bagaimana sesuatu roboh dan jatuh. Berikutnya satu kata bagi suara saat pintu ditutup adalah batan. Pintu ditutup adalah batan. Saya rasa saya mulai mendengar suaranya. Tapi kalau saya menutup pintu dengan lebih perlahan. Itulah tadi pojok kata tiruan bunyi. Kata tiruan bunyi untuk hari ini adalah gara-gara dan batan. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Saat Sakura masuk ke asrama dan melepas sepatunya, ia membalik arahnya dan meletakkannya dengan rapi di depan pintu masuk. Saya akan melakukannya saat saya mengunjungi rumah orang nanti. Apakah Anda menikmati pelajaran 4? Kalimat kunci hari ini adalah Tadaima. Saya sudah tiba di rumah. Sampai jumpa.